بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، إخوة الإيمان yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, keafiatan, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala masih jaga keimanan kita, dan itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Baiklah, sahabat-sahabat ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang ilmu mustalahul hadis, ya. Dan kita masih membaca kitab Bulughul Ubniyah fi Syarhi Al-Manzumah Al-Baiquniyah. Dan untuk halaqah ini kita akan masuk pada pembahasan hadis ad-dhaif, ya. Tapi sebelum kita membaca Manzumah Al-Baiquniyah atau nazam dari Manzumah Al-Baiquniyah, saya ingin memberikan sedikit pendahuluan tentang hadis dhaif. Kenapa ada hadis yang dinamakan dengan hadis dhaif? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu, semua yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ucapan, perbuatan, iqrar, sifat, baik itu sifat fisik, sifat akhlak. Jadi semua yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan sebagai hadis. Nah, kenapa hadis ini terkadang disifati sebagai hadis yang dhaif? Begini. Hadis itu dikatakan dhaif bukan karena hadis itu sendiri, tetapi karena orang yang menyampaikan hadis tersebut. Karena hadis ini pada hakikatnya adalah khobar, kabar, berita. Nah, kita akan dapat membuktikan kebenaran dari berita itu hanya melalui melihat kepada siapa yang membawa kabar atau berita tersebut. Suatu contoh, ada seseorang datang kepada kita membawa kabar. Kemudian orang yang membawa kabar ini adalah orang yang sangat kita percaya, sangat jujur. Kita tidak pernah menemukan ia berbohong di dalam kehidupannya. Maka kabar yang ia sampaikan tersebut itu akan kita terima, ya. Kita akan tenang di dalam menerima berita yang disampaikan oleh orang tersebut. Nah, sehingga kita dapat memastikan bahwa khobar itu adalah khobar yang benar, atau paling tidak itu kita dapat memiliki zon yang kuat bahwa berita yang dibawa tersebut, khobar yang dibawa tersebut adalah khobar yang benar. Tetapi coba jika yang datang kepada kita membawa kabar tersebut adalah orang yang sering kita temukan berbohong di dalam kehidupan sehari-harinya, atau orangnya tidak serius dan lain sebagainya. Ketika ia datang membawa berita kepada saya, kepada kita, maka secara psikologi itu kita akan merasa ragu, ya. Kita akan meragukan kebenaran dari berita yang dibawa tersebut atau berita yang disampaikan tersebut. Walaupun mungkin berita yang disampaikan tersebut benar, tetapi karena orang yang menyampaikan itu tidak jujur atau sering berbuat tidak jujur, itu yang menjadikan kita meragukan kebenaran berita tersebut. Nah, maka demikian juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan adalah khobar yang disampaikan kepada kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh para perawi. Ya. Nah, jika perawi yang meriwayatkan hadis ini adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya, para ulama besar, huffaz, ya, maka kita akan tenang kita akan merasa utmi'nan, ya, merasa yakin, ya, atau paling tidak kita akan memiliki dugaan yang kuat tentang kebenaran berita tersebut. Nah, oleh sebab itu para ulama mengatakan bahwa innama yu'rafu sidqul khabari an sidqil mukhbiri. Jadi kebenaran sebuah berita, sebuah khabar, hadis itu hanya dapat diketahui dengan kebenaran, kejujuran dari perawi. Oleh sebab itu kita sering mendengar berita-berita di media-media sosial, media-media televisi dan lain sebagainya. Dan jika kita tidak percaya kepada media tersebut, kita akan sering mengatakan, wah ini adalah berita hoax dan lain sebagainya. Padahal walaupun berita itu adalah berita yang benar, tetapi karena yang menyampaikan itu tidak terpercaya, itu yang menjadikan kita mengatakan tidak benar. Itu yang menjadikan kita mengatakan khabar tersebut adalah khabar yang hoax. Nah, maka demikian juga dengan hadis hadis ad-dhaif. Ya, jadi bisa jadi hadis dhaif tersebut memang benar adanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi karena orang yang meriwayatkan ini kok kurang terpercaya, sehingga ini menjadikan kita ragu, sehingga kita menghukum hadis tersebut sebagai hadis yang dhaif. Ya, sebenarnya yang kita hukum di sini adalah penisbahannya, penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama ketika menemukan ada hadis dhaif, beliau mereka akan mengatakan apa? Hadzal hadis la yashihu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Pemberitaannya, penisbahannya, penyandarannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sahih. Ya, kenapa? Karena orang yang menyandarkan ini itu yang mungkin tidak terpercaya. Nah, maka demikianlah, ya, hadis dhaif itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Bukan karena hadis itu sendiri, tetapi penisbahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita ragukan. Baiklah. Al-hadis ad-dhaif. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur fa huwa ad-dhaif wa huwa aqsaman kusur. Wa kullu ma 'an rutbatil husni qasur, dan setiap yang atau hadis yang derajatnya kurang dari hadis hasan, ya maka itu dinamakan sebagai hadis dhaif. Fa huwa ad-dhaif, ya, maka itu dinamakan sebagai hadis dhaif, atau maka itu adalah hadis dhaif. Ya, wa huwa aqsaman kusur, dan hadis dhaif ini memiliki banyak macam. Dhaif. Wa kullu ma an wa kullu ay wa kullu ma, artinya setiap hadis an rutbatil husni qasur, yakni kullu hadithin in hatta an rutbatil hasan, yaitu semua hadis yang derajatnya kurang dari hadis hasan, fahuwal hadisud dhaif. Nah, maka di sini untuk kita dapat mengetahui hadis itu dhaif atau tidak, ya maka kita harus mengetahui apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan. Ya. Nah, maka hadis dhaif ini adalah selain dari hadis sahih dan hadis hasan. Apa sifat-sifat hadis sahih, apa sifat-sifat hadis hasan, dan seterusnya. Dan itu sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Baik. Jadi hadis dhaif adalah wa huwa alladhi lam yajma' sifatil qabuli al mashrutata fi as-sahihi wal hasani. Hadis dhaif berarti adalah hadis-hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis-hadis sahih dan hadis-hadis hasan. Ya. Baik. Apa kriteria hadis sahih? Ya, apa kriteria hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau hadis yang makbul? Kriteria tersebut adalah wa tilka sifatu hiya awalan ittisalu sanad. Berarti sanadnya harus bersambung. Ya, karena kalau terputus, kita tidak tahu berita ini dari mana. Ya, sumbernya dari mana. Jadi sumbernya itu harus diketahui, ya, agar kita dapat meneliti kebenaran berita tersebut. Yang kedua, adalatur rawi. Ya, adalatur rawi, bahwa rawi ini adalah perawi yang adil. Nah, seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa adil di sini bukan lawan dari zalim, tetapi yang dimaksud di dalam ilmu riwayah adalah orang yang benar-benar memiliki sifat-sifat ketakwaan, sehingga terjauh ya dari perbuatan dosa besar atau tidak terus-menerus berbuat dosa kecil, tidak berdusta dan lain sebagainya. Ya, nah maka ini akan menjadikan perawi yang adil itu sebagai orang yang terpercaya dari sudut agama. Artinya apa? Ketika dia adil, maka kita akan merasa aman dari sifat-sifat berdusta dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang ketiga, di antara kriteria hadis yang sahih adalah dhabtur rawi. Perawinya ini memiliki daya ingat yang kuat. Ya, karena ketakwaan, kesolehan itu tidak cukup. Akhlak yang baik itu tidak cukup. Harus juga disokong oleh daya ingat yang kuat. Kenapa? Karena mungkin dia orang soleh, orang yang bertakwa, memiliki akhlak yang baik, tetapi daya ingatnya lemah, sehingga ketika menyampaikan berita, terkadang berita yang dia sampaikan itu tidak seperti apa yang sebenarnya. Kenapa? Bukan dia berbohong, tetapi karena dia lupa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada musyuzuz. Di dalam berita ini tidak ada keanehan. Keanehan ini artinya apa? Syadz ini adanya keanehan, keasingan, di mana apa? Seorang perawi yang fiqoh meriwayatkan berita, tetapi kok beritanya ini bertentangan dengan riwayat orang yang lebih fiqoh. Nah, jadi riwayat orang yang fiqoh yang bertentangan dengan riwayat orang yang lebih fiqoh itu dinamakan sebagai syadz. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah adamul illah. Ya, tidak ada cacat yang tersembunyi di dalam hadis tersebut, baik itu di dalam matannya atau di dalam sanadnya. Ya, kemudian yang keenam, ini syarat dari hadis al-hasan li ghairihi, yaitu apa? Wujudu al-'adidi 'inda al-ihtijaji bihi idza kana al-hadithu ghaira shadidid dha'f. Nah, jika ada hadis yang dhaif, kemudian ketika kita ingin mengangkatnya menjadi hadis hasan li ghairihi, maka harus ada audit, harus ada yang menguatkannya. Artinya, dia bukan seorang diri di dalam menyampaikan berita ataupun riwayat ini. Tetapi ada orang lain juga yang menyampaikan riwayat yang sama. Nah, maka riwayat yang dhaif ini apabila dikuatkan oleh riwayat orang lain, maka derajatnya akan terangkat menjadi hasan li ghairihi. Ayo. Wahwa aqsaman kathur. Nah, dan hadis dhaif ini memiliki banyak, terbagi menjadi banyak macam. Ay anna dhaif lahu aqsaman kathirah. Yaitu dhaif ini memiliki banyak macam. Wa aqsaman mansubun ala tamyizi al-muhawwal anil fa'il. Aqsam, wahwa aqsaman kathur. Aqsaman ini mansub, ya, alat tamyiz, ya, mansub alat tamyiz, karena dia adalah tamyiz yang ditahwil, yang diubah dari fa'il, ya, karena asalnya adalah kathurat, ya, kathurat aqsaman, ya. Taib, wa amma sababu kathrati aqsamihi. Taib, tadi dikatakan bahwa hadis dhaif itu memiliki banyak macam. Lah, kok bisa? Dari mana macam yang banyak ini? Baik. Amma sababu kathrati aqsamihi, adapun sebab banyaknya macam hadis dhaif ini, anna dha'fa fil hadithi yarji'u li sababaini. Itu dikarenakan bahwa kelemahan hadis ataupun kedhaifan hadis itu disebabkan oleh dua sebab utama. Ya. Wa kullu sabab, dan setiap sebab itu akan melahirkan jenis-jenis atau macam-macam hadis dhaif. Nah, jadi hadis dhaif itu dikatakan dhaif karena dua sebab. Ya, karena dua sebab. Apa dua sebab tersebut? Kita lihat. Asbabud dha'f, ya, sebab-sebab lemahnya hadis. Ada dua sebab. Yang pertama adalah as-saqtu fil isnad. Ya, as-saqtu fil isnad. Ada perawi yang gugur, ya, di dalam sanad. Atau intinya terputus sanad. Ya, terputus sanad itu artinya apa? Sumbernya itu tidak diketahui. Dan sudah pasti kalau ada berita yang kita tidak tahu sumbernya, ya pasti kita tidak akan mempercayainya. Ya, dan kita akan mengatakan bahwa berita tersebut adalah berita yang hoax, ya, berita yang tidak benar, ya, atau katakanlah riwayat yang dhaif. Itu yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah at-ta'an firrawi. At-ta'nu firrawi. At-ta'an firrawi ini ada cacat. Ya, cacat pada perawi, tapi di sini bukan yang dimaksud cacat, di sini bukan cacat fisik. Ya, tetapi cacat di dalam moral. Ya, akhlak, keagamaan. Ya. Nah, maka pertama, jika ada berita riwayat yang disampaikan kemudian ada perawi sumbernya terputus, artinya apa? Ada perawi yang tidak bertemu. Ya, artinya apa? Dia menyebutkan bahwa sumber hadis ini dari pulan. Ternyata setelah kita lihat pulan ini, ya, sangat jauh, ya, jarak masa antara perawi dan syekhnya. Ya, di mana syekhnya, artinya orang yang menjadi sumber hadis tersebut, itu meninggal sebelum perawi ini lahir. Nah, di sini sudah pasti bahwa beritanya ini terputus, sanadnya terputus. Nah, maka sanad terputus artinya apa? Sumbernya tidak diketahui. Sebab antara ya, di pertengahan antara al-marwi anhu dan perawi ini pasti ada orang. Siapa orang tersebut yang menjadi sumbernya kita tidak ketahui. Nah, maka ini akan menjadikan hadis dhaif. Atau mungkin bersambung semuanya. Sanadnya bersambung, ya, ini mendengar dari ini, mendengar dari ini, tetapi ada di antara salah seorang perawinya yang tidak fiqah, tidak adil, atau mungkin daya ingatnya lemah, ya, maka secara otomatis ini akan mengurangi kualitas dari hadis tersebut, sehingga kita akan mengatakan hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Dhaif. Nah, ini dua sebab, ya, dua sebab dhaifnya hadis. Jadi pertama kembali kepada sifat sanad, sanadnya terputus. Kedua kembali kepada sifat perawi, sifat narator, ya, sifat dari orang yang membawa khobar riwayat tersebut. Baik. Kita lihat as-saqtu fil isnad, kemudian terputus sanad, itu ada dua bentuk, ya. Saktun zahir, ada yang zahir. Yang zahir itu yang nyata. Yang nyata itu ya tadi seperti yang kita katakan, ada orang lahir tahun 100 Hijriah meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal tahun 90 Hijriah. Ya. Jadi ini lahir tahun 100 Hijriah sementara dia meriwayatkan dari orang yang sudah meninggal tahun 90 Hijriah. Nah, maka ini tidak mungkin, ya, tidak mungkin terjadi. Nah, maka ini artinya terputus yang zahir. Artinya zahir itu apa? Kita dengan mudah dapat mengetahui bahwa sanadnya terputus. Yaitu apa? Dengan melihat kepada tahun lahir perawi dan tahun wafat dari asy-syekh. Ya, ada yang zahir. Kemudian ada yang khafi, ya, ada yang tersembunyi, ya. As-saqtu fil isnad, tapi tersembunyi. Tersembunyi ini artinya apa? Kalau kita melihat kepada tahun wafat, tahun lahirnya, ini kok memungkinkan untuk bertemu. Ya, tidak ada keterputusan kita, tidak ada kesenjangan masa di situ. Ya, nah, maka di sini mungkin kalau kita melihat secara zahir, kita akan mengatakan bahwa ini sanadnya bersambung. Tetapi sebenarnya tidak. Sebab apa? Sebab ada pulan meriwayatkan dari bulan kedua, ya. Kedua-duanya hidup pada masa yang sama, walaupun mungkin yang satu lebih senior, tetapi ada kemungkinan untuk bertemu. atau mungkin pernah bertemu. Tetapi hadis yang diriwayatkan oleh Pulan dari Pulan ini tidak pernah didengar. Ya, tidak pernah didengar. Dia mengatakan an Fulan dari. Ya, karena dari ini kan kita hanya bercerita tentang bahwa berita ini dari Pulan. Tidak ada pernyataan jelas bahwa saya mendengar itu dari Pulan tersebut. Nah, maka ini kalau hadis ini dia tidak pernah dengar, kemudian dia sandarkan kepada Pulan ini dengan mengatakan an, ya maka ini sanadnya terputus. Kenapa? Karena hadis yang dia riwayatkan ini tidak pernah didengar, walaupun mungkin pernah bertemu. Ya, insyaallah nanti pada pembahasan tadlis kita akan kaji masalah ini. Ini hanya sebagai gambaran awal tentang bagaimana terjadinya saqat ataupun keterputusan sanad secara tersembunyi. Baik. Jadi kita katakan bahwa terputus sanad itu ada dua jenis, ada yang zahir dan ada yang khafi, ada yang tersembunyi. Baik. Kemudian yang zahir, dari terputusnya sanad secara zahir ini melahirkan empat jenis hadis dhaif atau empat macam hadis dhaif tergantung terputusnya di mana. Oke, lihat, jika sanadnya terputus di awal, ya di awal itu artinya setelah perawi, ya di atas perawi artinya apa? Dari gurunya, ya dia tidak menyebut gurunya, surahnya seperti ini, ada perawi, ya meriwayatkan dari pula, hadis. Nah, kita lihat di sini perawi, ya. Terputus di awal, di sini ada, di sini tidak bersambung, berbeda dengan ini semuanya bersambung, tetapi di sini terputus. Berarti di sini ada orang, tetapi tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan. Nah, maka jika terputus di awal sanad, yaitu setelah perawi, ya, perawi yang terakhir, ini dinamakan dengan hadis al-mu'allaq. Hadis al-mu'allaq. Yang mu'allak itu artinya hadis yang digantung, ya. Kalau kita lihat di sini, lihat, dia seakan-akan bergantung. Di sini terputus. Maka dinamakan sebagai hadis yang mu'allak. Nah, maka hadis mu'allak ini yang penting terputus dari setelah perawi, walaupun sampai akhir dia tidak menyebutkan nama gurunya, yang penting dari awal, itu dinamakan sebagai hadis al-mu'allak. Baik. Kemudian yang kedua, jika terputus di akhir, ya, jika terputus di akhir, kita lihat yang akhir dulu. Ya. Di sini tersambung, di sini tersambung, di sini tersambung, di sini tersambung, di sini terputus. Ya, di sini terputus. Nah, di sini tabi'i. Tabi'i, ya. Kita lihat di sini tersambung semuanya. Ya, perawi, perawi, perawi, perawi, perawi. Kalau di sini terputus, tabi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ketahui bahwa generasi tabi ini adalah setelah generasi sahabat dan tentu tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka di sini ada perantara yang terhapus. Entah itu tabi'i lain bersama sahabat atau sahabat saja. Nah, maka ini dinamakan sebagai hadis al mursal. Ya, al mursal, yaitu yang terputus di akhir sanad. Baik. Kemudian kenapa kita katakan ini juga termasuk zahir, ya? Karena sudah jelas sekali bahwa tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian yang kedua, tadi kita katakan ada terputus di awal, terputus di akhir. Bagaimana dengan jika terputus di tengah? Nah, jika terputus di tengah satu, ya, terputus di tengah satu, dari awal. Okay. Di tengah itu artinya bukan di akhir, bukan di awal. Nah, maka jika sanadnya terputus di tengah, arti apa? Ada perawi yang terhapus di tengah, maka ini dinamakan sebagai hadis al-munqati'. Hadis al-munqati', ya, terputus di tengah satu atau terputus dua. Terputus dua, tetapi tidak berturut-turut, tidak berurutan. Maka dinamakan juga munqati' fi maudhu'aini, terputus di dua tempat. Oke. Maka namanya al-munqati'. Baik, bagaimana jika terputus dua di tengah tetapi berturut-turut? Nah, maka ini namanya terputus dua. Nah, karena di sini tadi ada dua. Terputus dua di tengah itu namanya al-mu'dhal. Nah, maka di sini sudah jelas, di sini ada beberapa jenis atau beberapa macam dari hadis dhaif, ya, yang disebabkan oleh terputus sanad secara zahir. Terputus di awal namanya, nah, kalau seperti ini terputus di awal namanya al-mu'allaq. Terputus di akhir namanya al-mursal. Terputus di tengah, nah, di tengah namanya al-munqati. Terputus di tengah dua berturut-turut namanya al-mu'dhal. Nah, kemudian terputus sanad secara tidak nyata, tersembunyi. Nah, ini pertama, tersembunyi itu seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa seorang perawi dengan sang guru itu hidup sezaman, sehingga ada kemungkinan untuk bertemu atau pernah bertemu, tetapi hadis yang dia riwayatkan dari pulan itu tidak pernah didengar dari pulan. Nah, maka jika ada pertemuan dua orang perawi ini pernah bertemu, tetapi hadis yang diriwayatkan itu tidak pernah didengar dari pulan tersebut, maka itu namanya terputus sanad juga secara tersembunyi. Ya, nah, maka hadisnya dinamakan sebagai hadis mudallas. Hadis mudallas. Ya, kenapa? Karena dia di sini menyembunyikan sesuatu. Ya, dia tidak pernah mendengar hadis dari pulan, tetapi dia meriwayatkan hadis ataupun menyandarkan hadis tersebut kepada pulan tersebut dengan menggunakan an. Nah, penyembunyiannya itu di sini dia menggunakan an, yaitu apa? Dari pulan. Dia tidak berani mengatakan saya mendengar pulan, karena kalau dia mengatakan saya mendengar pulan padahal dia tidak pernah mendengar, maka dia akan dikatakan sebagai orang yang kadzab. Nah, tetapi masalahnya di sini dia mengatakan an. Jadi seolah-olah, ya, seolah-olah di sini dia pernah mendengar hadis tersebut. Ya, maka dia menyembunyikan sesuatu di sini. Nah, jika sekali lagi jika pernah bertemu tetapi hadis yang dia dengar, hadis yang dia riwayatkan tersebut tidak didengar dari orang, ya, yang hadis tersebut disandarkan kepadanya, maka namanya hadis al-mudallas. Baik. Jika dia hidup satu zaman atau setempat, sezaman dan setempat, tetapi tidak pernah bertemu. Ya, pulan dengan pulan, hidup sezaman, hidup setempat, tetapi pulan ini tidak pernah bertemu dengan ini. Tetapi ketika meriwayatkan hadis, dia menyandarkan hadis kepada pulan ini dengan menggunakan lafaz an, dari. Ya, nah, maka ini hadisnya dinamakan sebagai hadis al-mursal al-khafi. Ya, hadisnya sanadnya terputus juga, tetapi tidak terlihat. Ya, karena kalau kita melihat tahun lahirnya, tahun wafatnya, ini memungkinkan untuk bertemu. Bahkan sangat memungkinkan. Kenapa? Karena hidup pada satu masa, satu tempat. Ya, nah, maka sehingga itu dinamakan sebagai mursal khafi, terputusnya tersembunyi. Nah, maka dari terputus sanad saja itu setidaknya melahirkan empat jenis dari hadis dhaif. Empat dari terputus secara lahir dan dua terputus secara tersembunyi. Nah, kemudian yang kedua, al-ta'nu fi rawi, perawinya cacat moral, cacat ketakwaan, ya, itu ada cacat daya ingat, ya, yang penting perawinya cacat. Itu ada dua juga, cacat ini bentuknya, ta'n ini, Ta'an itu artinya apa? Menusuk. Orang yang ditusuk itu kan akan menjadi cacat. Nah, tetapi di sini dia ditusuk itu bukan dengan pisau, tetapi ditusuk dengan ucapan. Seperti apa? Dikatakan fulanun kadzdzab. Ya, orang ini pendusta. Ya, maka moralnya itu sudah tertusuk. Ya. Nah, maka ta'an di sini ada dua jenis. Ta'an fil adalah, ya. Ta'an fil adalah ta'an pada keadilannya. Ya, pada ketakwaannya, pada akhlaknya. Nah, biasanya orang yang ta'an fil adalah ini ya ada beberapa jenis dari ta'an fil adalah. Ya, di antaranya dikatakan misalnya perawi ini pendusta, fulanun kadzdzab. Ya, fulanun yadhaul hadis, ya, fulanun wadda', dia pemalsu hadis. Ya, maka ini sudah secara psikologi itu kita tidak akan menerima beritanya. Kenapa? Karena dia memang sudah pendusta. Ya. Orang yang berdusta sekali saja itu kita akan ragu khabarnya. Bagaimana dengan orang yang memang sudah disifati sebagai kadzab? Ya. Kemudian juga mungkin disebabkan oleh berbuat sesuatu yang menjadikan fasik. Ya, mufasik. Ya, yaitu perbuatan-perbuatan yang menjadikan seseorang itu fasik. Seperti apa? Berbuat dosa-dosa besar, meninggalkan sholat, meninggalkan puasa. Ya, walaupun ia masih tetap mengakui kewajiban sholat, kewajiban puasa, tetapi jika ia tidak sholat, tidak puasa, tidak bayar zakat, ya maka dia dikatakan sebagai muslim yang fasik. Maka bagaimana mungkin kita terima khobarnya tentang agama ini sementara dia sendiri tidak menjalankan ajaran agama dengan benar dan tidak meninggalkan larangan-larangan agama, ya. Ya, kemudian ada juga disebabkan karena jahalah ini kita tidak kenal siapa orangnya, entah itu namanya, entah itu sifat-sifatnya kita tidak tahu, ya. Nah, maka kalau orang yang tidak kita kenal, ya bagaimana kita dapat mengetahui bahwa dia ini terpercaya atau tidak terpercaya? Karena terpercaya ini adalah sifat dan sifat itu tidak akan diketahui kecuali jika ada yang disifati. Ya. Nah, kalau orang itu dikatakan ya. Maaf, saya harus pindah ke bawah. Oke, misalnya pulannya ini kadzab. Ya, al-kadzib ya. Sebab ta'annya itu adalah al-kadzib. Ya. Supaya tidak tercampur. Al-kadzib. Dia berdusta. Nah, berdusta ini artinya apa? Dia terbukti berdusta pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta di dalam hadis, baik itu di dalam sanad, dia mengatakan saya mendengar dari fulan padahal dia tidak pernah mendengar, atau mungkin dia mengucapkan hadis dari dirinya sendiri kemudian dinisbahkan kepada Rasulullah dan mengatakan qala Rasulullah. Nah, ini orangnya kadzab. Ya, atau mungkin karena muttaham bil kadzib, tersangka, tertuduh berdusta. Apa arti, apa perbedaan antara al kadzib dan muttaham bil kadzib? Muttaham al kadzib itu memang sudah terbukti berdusta pada hadis Rasulullah, ya, tanda kutip pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau muttaham bil kadzib ini dia tersangka atau terduga, artinya apa? Dia tidak terbukti berdusta pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam percakapan sehari-hari, komunikasi sehari-hari itu sering berbohong. Walaupun berbohongnya ini bukan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena dia sering berbohong di dalam komunikasi sehari-hari, itu menjadikan kita mengatakan jangan-jangan dia juga berbohong pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena setiap hari kita tidak tahu mana bicaranya yang benar, mana yang tidak benar. Sehingga ketika dia menyampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan jangan-jangan dia juga berdusta di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka hadis orang yang kadzib ya itu dinamakan sebagai hadis maudhu'. Ya. Maudhu, tapi perlu kita ketahui di sini, kita mengatakan ini maudhu bukan karena mungkin hadis ini bukan karena zat hadis itu sendiri. Karena bisa jadi hadis yang diriwayatkan oleh orang yang kadzib ini benar. Tetapi karena yang menyampaikan adalah orang yang pendusta, sehingga kita tidak dapat terima. Ya, karena tadi sekali lagi kita katakan bahwa satu-satunya cara untuk membuktikan kebenaran khobar adalah dengan melihat kepada kejujuran orang yang membawa khobar tersebut. Nah, maka jika khobar yang benar dibawa oleh orang yang pendusta, maka kita akan hukum bahwa khobarnya itu adalah khobar yang dusta. Ya, jadi penisbahan khobar ini yang kita dustakan. Kemudian jika muttaham bil kadzib, ya, dia tertuduh berdusta, maka ini hadisnya dinamakan sebagai hadis yang matruk, ditinggalkan. Ya, hadis yang matruk artinya ini sudah dhaif jiddan. Ya, sehingga hadisnya ditinggalkan. Ditinggalkan artinya tidak dapat dijadikan sebagai hujah, tidak dapat dijadikan sebagai mutaba'ah, tidak dapat dijadikan sebagai penguat dan lain sebagainya. Ya. Baik, maka dari adalah ini setidaknya ada dua hadis yang dilahirkan oleh cacat perawi dari sudut moralitas, dari sudut adalahnya, dari sudut keagamaannya, yaitu hadis maudhu dan hadis matruk. Artinya apa? Orang kalau sudah cacat dari sudut adalah ini, sudah enggak ada ampunan. Ya, sudah enggak ada ampunan lagi. Hadisnya maudhu atau hadisnya matruk. Ya, karena pendusta, berdusta ini adalah sesuatu dosa yang sangat sangat buruk di dalam Islam. Ya, karena khobar ini berkaitan dengan kejujuran. Nah, kalau orang sudah tercoreng dari sudut kejujurannya, ya maka khobarnya sama sekali tidak akan dapat kita terima. Baik. Kemudian sudut yang kedua dari cacat perawi adalah ta'an fid dhabt. Ta'an fid dhabt. Dhabt ini memiliki dua makna. Dhabt yang memiliki yang bermakna daya ingat, daya hafal. Ya. Artinya seorang perawi itu disyaratkan dia harus memiliki daya hafal yang kuat. Ya, memiliki daya hafal yang kuat seperti yang sebelumnya telah kita bahas di dalam pembahasan hadis sahih. Kemudian ada dhabtu kitab. Ada orang yang mungkin dia tidak memiliki daya ingat yang kuat, tetapi ketika meriwayatkan hadis, ketika mendengar hadis dari gurunya, dia catat. Semua dia catat. Setelah dia catat, kemudian dia mengadakan muqabalah. Ya, dibenarkan, ya. Dia datang kepada gurunya, dia baca ulang, apakah benar hadis ini, hadis yang saya dengar dari Anda ini semuanya sudah betul atau tidak. Atau dia pinjam buku gurunya, dia mengadakan muqabalah, perbandingan antar kitab dia dengan kitab gurunya, dibetulkan satu persatu. Nah, kemudian setelah itu apa? Dijaga. Nah, ketika dia ingin meriwayatkan, dia meriwayatkan dari bukunya. Nah, maka ini juga dinamakan sebagai orang yang dhabt. Baik. Nah, maka dhabt ini kaitannya dengan daya ingat. Ya, memori, baik itu memori di dada atau memori di kitab. Nah, maka orang yang cacat dari sudut bobot, artinya apa? Hafalannya lemah, ya, atau dia meriwayatkan dari buku, bukunya terbakar. Ya, maka ini akan menjadikan kualitas hadisnya menjadi lemah. Nah, maka dari bobot ini banyak jenis hadis yang dilahirkan. Ya. Bobot ini artinya apa? Ada ketidaksempurnaan pada sudut daya ingat atau pemeliharaan terhadap kitabnya. Itu ada kekurangan pada memori zakirah, memori ingatan dengan memori kitab. Ya, antara apa? Antara software dan hardware-nya. Ya, memori software dengan memori hardware. Ya, ini ada yang problem. Nah, maka ini melahirkan setidaknya ada 9 jenis hadis dhaif. Ya, pertama, apabila perawi ini thiqah, dia meriwayatkan dari orang yang lebih thiqah, maaf, apabila seorang perawi thiqah meriwayatkan suatu riwayat, tetapi riwayatnya bertentangan dengan riwayat orang yang lebih thiqah, nah maka ini akan meninggalkan pertanyaan, mana yang lebih benar? Riwayat perawi ini atau perawi yang satu lagi. Dan tentu secara fisikologi kita akan lebih menerima, ya, lebih menerima ataupun hati kecil kita itu akan lebih menerima orang yang berita orang yang lebih fiqah. Ya, walaupun kita tidak menuduh orang ini sudah berdusta, tetapi mungkin dari sudut kesalahan, ya, ada kekeliruan. Nah, maka hadis yang keliru ini, hadis perawi yang thiqah yang keliru ataupun yang bertentangan dengan hadis orang yang lebih thiqah itu dinamakan hadis syadz. Syadz itu artinya ada keanehan. Kok semua orang mengatakan seperti ini? Orang-orang itu thiqah, kok dia sendiri yang mengatakan seperti ini? Ya, berarti sini ada keanehan. Kemudian apabila perawinya dhaif, perawinya lemah, meriwayatkan hadis yang bertentangan dengan riwayat orang yang thiqah. Nah, maka ini namanya mungkar. Ya. Kemudian ada juga namanya al-mu'allal. Ya, mu'allal ini ada cacat, ya. Mu'allal ini artinya kalau kita melihat secara zahir kita akan mengatakan sanadnya sahih, hadisnya sahih. Tetapi ternyata di situ ada cacat yang tersembunyi yang tidak dilihat oleh orang yang biasa, hanya dapat diketahui oleh orang-orang yang memang betul-betul memiliki betul-betul rasikh di dalam ilmu dirasatul asanid, ilmu ilal, ilmu hadis dan lain sebagainya. Ya, nah maka jika ada ilal tersebut, jika ada dan ini sebenarnya ilah ini juga kembali kepada kurangnya, disebabkan karena kurangnya daya ingat perawi sehingga di situ ada kesalahan yang tersembunyi. Ya, namanya hadisnya mu'allal. Mu'allal ini ada ilah yang tersembunyi. Kemudian ada hadis juga mudraj. Ya, mudraj. Ya. Muttarib ini bisa diriwayatkan oleh satu orang. Sekarang dia meriwayatkan kata begini, ya besok dia meriwayatkan hadis yang sama mengatakan hal yang lain. Padahal hadisnya sama. Nah, sehingga kita tidak tahu mana yang benar. Nah, ini muttarib. Atau diriwayatkan oleh dua orang yang memiliki kualitas yang sama. Ya, kualitas hafalan sama, kualitas adalah sama, tetapi kok berbeda-beda. Nah, maka ini juga muttarib. Kalau satu lebih berkualitas, maka yang berkualitas ini yang hadisnya sahih. Yang satunya dinamakan hadisnya syadz. Baik. Kemudian yang itu dinamakan hadisnya muttarib. Ya, muttarib ini tidak seimbang. Ya. Kemudian ada juga namanya al-maqlub. Al-maqlub ini terbalik. Hadisnya terbalik. Orang mengatakan kanan, ia mengatakan kiri. Ya, ada yang mengatakan kanan, kok dia mengatakan kiri. Nah, maka ini hadisnya maqlub. Nanti kita akan bahas secara rinci setiap jenis dari hadis dhaif ini. Kemudian ada hadis yang mudraj. Al-mudraj. Mudraj ini sesuatu yang disisipkan. Artinya apa? Ada kalam perawi disisipkan di dalam hadis, mungkin dengan tujuan untuk menjelaskan makna hadis. Tetapi orang yang meriwayatkan setelahnya mengira bahwa itu adalah bagian dari hadis. Nah, maka di sini juga ada kembali kepada kurang babat. Nah, maka hadisnya namanya mudraj. Ada yang sesuatu yang tersisipkan. Ya. Kemudian ada al-muharraf. Kemudian juga ada al-musahhab. Musahhab ini ada di dalam lafaz hadis atau di dalam sanad hadis itu ada perubahan di dalam huruf lafaznya. Ya. Kemudian muharraf itu ada perbedaan di dalam harokatnya, ya, harokat atau titiknya, ya, titik-titik dari lafaz tersebut. Nah, maka ini dinamakan hadis al-musahhaf, jangan dibaca mushaf, ya, al-musahhaf. Ya, kemudian ada al-muharraf. Nanti kita akan sebutkan perbedaan semuanya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir itu ada namanya al-mazid. Al-mazid itu artinya apa? Yang ditambahkan. Fi muttasilil asanid. Pada sanad yang sudah bersambung. Ya, ada hadis diriwayatkan dengan lima orang perawi. Ini sudah hadisnya sahih, sudah dibuktikan semua ini bersambung dan thiqah. Tetapi hadis yang sama, ya, ada orang mengatakan dia meriwayatkan dengan 7 orang. Ya, 7. Ya, orangnya sama, yang ini juga ini, tetapi ada tambahan di sini. Ada tambahan 2 orang. Nah, maka tambahan ini dinamakan dengan mazid. Ya, ada tambahan pada sanad yang sudah bersambung. Ya, karena di sini menunjukkan ada sesuatu yang tidak benar. Kok di sini ini diriwayatkan oleh 5 perantara, sementara di sini diriwayatkan oleh tujuh perantara. Ya, kemudian untuk menentukan mana sanad yang benar, itu nanti akan ada caranya yang akan kita jelaskan insyaallah pada Al-Mazid fi Muttasilil Asanid, kalau memang di dalam Manzumah Bayyiqunniyah disebutkan. Nah, maka dari keseluruhan ta'an fil dhabat, ya, ta'an fil dhabat artinya cacat pada daya ingat, memori software atau memori hardware-nya, ya, ingatan ataupun kitabnya, itu setidaknya melahirkan 9 jenis dari hadis hadis dhaif, yaitu syadz, mungkar, mu'allal, muttarib, maqlub, mudrad, musahhab, muharrab, kemudian mazid fi muttasilil asanid, al-mazid fi muttasili al-asanid. Nah, di sini di dalam buku saya sudah menjelaskan dengan gambar sama seperti yang ada di papan tulis. Nah, maka inilah makna wahwa aqsaman kusur, yaitu hadis dhaif ini memiliki banyak macam. Maka sekali lagi saya ulangi bahwa sebab-sebab hadis dhaif itu ada dua. Saktu fil isnad, terputus sanad, ada gugur di dalam sanad, kemudian ta'an fil rawi. Saktu fil isnad ini ada dua, ada yang zahir, kemudian ada yang khafi. Dari yang zahir, melahirkan 4 jenis dari hadis dhaif: mu'allak, mungqati', mu'dhal, mursal. Dari khafi, ada dua, mudallas dan mursal khafi. Dari ta'an fil adalah, itu ada dua yang paling utama, yaitu apa? Maudu' dan matruk. Kemudian dari dhabat, ta'an cacat pada perawi, ya, ta'an fil adalah. Sebab yang kedua, yaitu ta'an fil rawi, dari sudut adalah, itu ada dua. Kemudian dari sudut dhabat, setidaknya ada 9. Nah, ini jenis-jenis hadis dhaif yang memiliki nama. Ya, walaupun nanti ada hadis-hadis dhaif juga yang tidak memiliki nama. Baik, kita akan membaca penjelasan yang tadi saya jelaskan di papan tulis. Wa bayanu dhalika, ya, penjelasannya, yaitu apa? Wa huwa aqsaman kusur, yaitu hadis dhaif memiliki banyak jenis. Annal hadis maqbul, al maqbul nawani, hadis yang maqbul, hadis yang diterima, itu ada dua jenis, yaitu apa? Sahih wa hasan, yaitu hadis sahih dan hasan. Wa li kullin minhuma syurutun hiya syurutu qabulil hadis, dan setiap hadis sahih dan hasan ini memiliki syarat-syarat, yang mana syarat-syarat ini adalah syarat-syarat atau kriteria hadis dapat diterima. Wa faqdu hadhihi ahadu hadhihi syurut, maka hilangnya ataupun tidak terpenuhinya salah satu kriteria, salah satu syarat ini akan melahirkan jenis-jenis dari hadis dhaif. Yuntiju naw'an au anwa'an minal hadis ad-dhaif. Wa hadhihi syurut sittah, maka tadi kita sudah jelaskan sifat-sifat hadis sahih dan hasan atau sifat-sifat dari hadis yang makbul, yaitu ada 6 sifat. 5 sifat hadis yang sahih, ya, kemudian 6 sifat hadis yang hasan atau hasan li ghairihi. Yang pertama adalah ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Nah, maka kalau syarat ini tidak terpenuhi, wa faqdu hadzal syarti yusamma qita'an. Kalau syarat bersambung sanad tidak terpenuhi, artinya sanad hadis tersebut terputus. Dan tadi kita telah jelaskan bahwa terputus itu ada dua, al-inqita', ya, bisa kita katakan al-inqita' atau as-saqtu, ya. Ada dua, inqita'un zahirun wa inqita'un khafiyun, ya. Inqita' zahir itu dapat diketahui yu'rafu bi'adamil mu'asarah, dua orang perawi ini tidak sezaman, ya. Wa tsani inqita'un khafi, kemudian yang kedua inqita' yang tersembunyi, dan ini la yudrikuhu aktsarun nas, adini, dan ini mungkin tidak mudah diketahui oleh semua orang, tapi hanya kalangan tertentu saja yang dapat mengetahuinya. Baik. Wa yuntiju min al-inqita'i adh-dhahiri arba'atu anwa'in min al-hadits adh-dha'if, dan dari inqita' zahir ini, ya, lahir 4 jenis dari hadis dhaif, yaitu apa? Al-mu'allaq wal munqati wal mu'dhal dan al-mursal. Wa min al-inqita'i al-khafi nawani, dan dari inqita' yang khafi itu lahir 2 jenis hadis dhaif, yaitu al-mudallas dan al-mursal al-khafi. Nah, itu syarat yang pertama. Jadi tidak terpenuhi syarat pertama itu sudah melahirkan 6 jenis dari hadis dhaif. Kemudian adalatul rawi, yang kedua adalah sifat-sifat atau kriteria hadis yang diterima adalah adalatul rawi. Perawi ini harus adil. Nah, dan wa faqdu hadzal syarti yakni anna rawi mat'ulu adalah. Nah, kehilangan syarat ini itu artinya bahwa perawi ini cacat dari sudut adalahnya. Ya, dari sudut adalah. Ya. Wa ta'nu min hadhihi al-jihah anwa', dan cacat adalah ini ada beberapa macam. Ya. Pertama al-kadzib, berdusta pada hadis Rasulullah, kemudian al-ittiham bil kadzib, terindikasi atau tersangka berdusta, ya, atau dia fasik, berbuat dosa besar, terus menerus berbuat dosa kecil, meninggalkan ajaran-ajaran agama yang zahir, ma'lum min ad-dini bid darurah, ya, tetapi tetap, walaupun tetap mengakuinya. Kemudian al-jahalah, ya, orangnya majhul, tidak dikenal. Kemudian al-bid'ah, ya, orang ini berbuat bid'ah, tetapi khusus masalah bid'ah ini akan ada perincian khusus dan memiliki hukum-hukum khusus. Nah, maka famanutusifa bil kadzib, barang siapa yang dikatakan kadzib, fa hadithuhu maudhu, maka hadisnya maudhu seperti yang kita jelaskan. Wa man ittuhima bihi, barang siapa yang disangka berdusta, maka hadisnya matruk. Ya, wa kadzalika in kana muntasiban ila mufasiqin, demikian juga jika ia dinisbahkan kepada perbuatan fasik, maka hadisnya matruk. Ya. Wa ammal bid'ah, adapun bid'ah ini falaha ahkamun wa tafsilat, maka dia memiliki hukum-hukum dan perincian khusus. Ya. Kemudian jahalah, itu sudah pasti hadisnya dhaif. Baik, kemudian itu syarat yang kedua. Jadi syarat tidak terpenuhi syarat ini setidaknya melahirkan ada dua jenis hadis hadis dhaif. Nah, yang pokok yaitu apa? Maudhu dan matruk. Dan ada juga nanti majhul dan lain sebagainya. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, kriteria yang ketiga adalah dhabtur rawi. Ya, memiliki dhabit. Nah, dhabit ini daya ingat dan daya jaga kitab. Artinya apa? Dia memiliki daya ingat yang kuat, memori software dengan memori hardware, ya, kitab, ya, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Nah, maka jika hilang syarat ini, jika tidak terpenuhi syarat ini, wafaqdu hadza syarti yakni anna rawi ghairu dhabit. Tidak terpenuhi syarat ini itu artinya bahwa perawi itu tidak dhabit. Ya. Ai annahu mat'unun min jihati dhabt. Artinya dia cacat dari sudut kedhabitan. Wa ta'nu min hadhihi al-jihah anwa', dan jenis-jenis cacat dari sudut dhabt ini banyak, yaitu apa? Fuhsyul ghalat, kesalahannya sangat berat, al-ghaflah, lalai, ya, lalai, waham, ada kekeliruan di dalam riwayatnya, mukhalafah, riwayatnya itu bertentangan dengan riwayat orang yang lain. Nah, maka faman fahusha ghalatuhu, barang siapa yang kesalahannya di dalam riwayat itu sangat banyak sekali, au katsurat ghaflatuhu, atau banyak kelalaiannya, maka hadisnya juga dinamakan sebagai hadis matruk juga jika dari sudut dhabt ini sudah keterlaluan. Tapi kalau masih ringan itu masih berkisar antara 9 jenis hadis dhaif tadi. Au munkar, atau mungkin hadisnya bisa jadi munkar, indaman la yashtaritu qaidal mukhalafah. Nah, jadi mungkar ini kalau di dalam yang masyhur bahwa mungkar ini harus ada mukhalafah, artinya riwayatnya ada pertentangan dengan riwayat yang lain. Wa yantuju min at-ta'ni fi dhabti fi dhabti rawi aidan anwa'un minha. Nah, maka dari dhabt rawi artinya apa? Cacat pada sudut dhabt ini akan melahirkan beberapa jenis hadis dhaif, yaitu apa? Al-maqlub, al-muttarib, al-mudraj, al-musahhab, al-muharraf, al-mazid fi muttasil al-asanid. Wa tafsilu asbabiha dzakarahu al-hafiz Ibnu Hajarin fi An-Nukhbah. Kemudian syarat yang keempat, kriteria yang keempat adalah ada musyudz, tidak ada keanehan di dalam riwayat ini. Ya, keanehan tadi yang kita maksud adalah orang sikoh meriwayatkan suatu hadis tetapi bertentangan dengan riwayat orang lain. Wa huwa kama taqaddama mukhalafatu thiqati liman huwa awthaqu minhu. Wa bi faqdi hadha syarti yakunul haditsu syadzan. Maka jika syarat ini tidak terpenuhi, maka hadis itu dinamakan sebagai hadis yang syadz. Ya. Kemudian wa hadha raji'un ila at-ta'ni fi dhabt, dan syadz ini juga kembali kepada cacat pada sudut dhabt. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah adamu wujudi 'illatin khafiyyatin qadihah. Nah, di dalam hadis itu tidak boleh ada illah, ada cacat tersembunyi menjadi hadis yang dhaif. Nah, jika syarat ini tidak terpenuhi, wa bi faqdi hadha syarat yakunul haditsu mu'allalan. Nah, jika kriteria ini tidak terpenuhi, maka hadis tersebut dinamakan sebagai hadis mu'allal. وهذا أيضا يرجع راجع في سبب ضعفه إلى وجود طعن في ضبط الراوي. Dan illah ini pun, adanya illah di dalam hadis itu juga sebenarnya kembali kepada adanya ketidaksempurnaan di dalam dhabt perawi. Baik. Kemudian yang keenam, kriteria yang keenam, dan ini khusus pada hadis yang hasan li ghairihi. Ya, tetapi hasan li ghairihi ini asalnya adalah hadis dhaif, kemudian memiliki penguat, ada yang menguatkan, ya, ada yang menyokong riwayatnya sehingga menjadi hasan li ghairihi, terangkat menjadi hasan li ghairihi. Yaitu apa? Wujudul 'adidi. Ada riwayat yang menguatkan. Ya. Kapan? Itu apabila hadisnya hadis dhaif yang biasa. Fi halati dha'fil hadis dha'fan munjabiran. Jika hadis tersebut masih boleh disempurnakan, masih boleh kalau orang sakit itu masih boleh disembuhkan. Tapi kalau sudah maudhu, ini sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau muttaham bil kadzib, itu artinya sudah sakaratul maut. Ya, artinya dia tidak akan mungkin disembuhkan lagi. Artinya apa? Tidak akan mungkin terangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Wa hadza syartun fil hasan li ghairihi, dan syarat wujudul 'adid ini, adanya penguat ini, hanya ada pada itu adalah syarat dari hadis hasan li ghairihi. Wa illa fayabqa al haditsu fardan dha'ifan. Jika tidak, maka hadis yang dhaif ini akan menjadi hadis yang fard, hadis yang tunggal. Ya, dan ini akan cukup meragukan kita. Ya, artinya apa? Cukup menjadikan kita ragu di dalam menerima khabarnya. Pertama, dia orang yang dhaif, kemudian kok sendirian saja yang membawa berita tersebut. Baik. Wa'lam anna dha'ifa ma lahu laqabun khas. Ketahuilah bahwa hadis itu ada yang memiliki nama tertentu, nama khusus. Wa minhu wa ma laysa lahu laqabun khas. Dan ada juga yang tidak memiliki nama. Ya, hadisnya dhaif saja. Ya, tidak tanpa ada nama. Wa minalladzi lahu laqabun khas ma dzakarna, yang memiliki laqab-laqab khas itu, ya, seperti yang kita sebutkan ini, yang berapa, 17 jenis hadis dhaif tadi. Wa sayati fi an-nadhmi insyaallah ta'ala illa al-mu'allaq wal mursal al-khafi, dan semuanya ini insyaallah akan disebutkan di dalam nazam, kecuali yang tidak disebutkan, tidak disinggung oleh nazam, adalah al-mu'allaq dan al-mursal al-khafi. Sebab al-mursal al-khafi ini adalah pecahan dari mudallas, al-mudallas. Karena dulu mutaqaddimun itu memang tidak membedakan antara mudallas dan mursal khafi. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu yang membedakan antara mudallas dan mursal al-khafi, seperti yang nanti akan kita jelaskan di dalam pembahasan al-mudallas. Falam yata'arrad laha an-nadhimu, maka mursal al-mu'allaq dan mursal khafi ini memang tidak disinggung di dalam an-nadham. Wa ammal mursal al-khafi falianahu la yara at-tafriq bainahu wa bainal mudallas. Ya, mungkin beliau tidak menyebut al-mursal al-khafi ini karena beliau tidak melihat adanya perbedaan antara mudallas dan mursal al-khafi. Wallahu ta'ala. Pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas masih tentang hadis dhaif, tetapi berkaitan tentang hukum hadis dhaif. Ya, apa hukum hadis dhaif? Ya, hukmu al-hadis ad-dhaif. Hukmu al-hadis ad-dhaif. Dan di dalam topik ini kita akan membahas tiga berkaitan dengan hukum hadis dhaif. Itu ada tiga pembahasan utama, yaitu apa? Hukmu, riwayat al-hadis ad-dhaif, hukum meriwayatkan hadis dhaif. Kemudian yang kedua, hukmul amal bil hadis ad-dhaif. Hukmul amal bil hadis ad-dhaif. Ya, kemudian yang ketiga, ya, ini hukmul amal bil hadis ad-dhaif secara umum. Kemudian hukmul amal juga bil hadis ad-dhaif idza talaqqat hu al-ummatu bil-qabul, yaitu dari sudut apabila hadis dhaif ini diterima, diamalkan oleh semua ulama. Nah, Maka ini tiga pembahasan utama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Taib. Hukmu al-hadith al-da'if wa yata'allaku bi ahkam al-hadith al-da'if thalathatu umur. Ya. Awalan hukmu riwayati al-hadith al-da'if. Apa hukum meriwayatkan hadis da'if? Ittafaqat kalimatul ulama ala jawazi riwayatil hadithi al-da'ifi wa ikhrajihi fi musannafatihi. Para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh diriwayatkan, ya, dan boleh dimuat di dalam kitab-kitab karangan mereka, ya. Wala yujadu ikhtilafun wala yujadu khilafun fi dzalika. Tidak ada ulama yang mengatakan tidak boleh meriwayatkan hadis dhaif. Semua sepakat mengatakan bahwa hadis dhaif dapat boleh diriwayatkan. Walaysa adallu ala dhalika min wujudil ahaditsidh dhaifati fi sa'iril kutubil hadits 'ala sahihaini. Dan cukuplah yang menunjukkan kepada kesepakatan mereka itu, ya, adalah adanya hadis-hadis dhaif di dalam semua kitab-kitab hadis yang tertulis, yang ditulis oleh para ulama, kecuali, ya, kecuali hadis dua kitab sahih, yaitu kitab sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Hatta al-kutub allati iltazama ashabuha ikhraju as-sahih, ikhraj as-sahih, ka sahih Ibn Khuzaimah wa sahih Ibn Hibban wa mustadrak al-hakim ala ikhtilafiha qillatan wa kathra. Bahkan hadis dhaif ini juga terdapat di dalam hadis-hadis di dalam kitab-kitab yang memang ada komitmen dari para penulisnya untuk mengumpulkan hadis-hadis sahih, ya, seperti apa, seperti sahih Ibn Khuzaimah, sahih Ibn Hibban dan mustadrak al-hakim, ya, ya, walaupun mungkin persentase, ya, dhaifnya di dalam kitab-kitab tersebut berbeda-beda. Nah, maka yang pertama tentang hukum meriwayatkan hadis dhaif itu al-jawaz, ya, al-jawaz, yaitu boleh meriwayatkan hadis dhaif, ya, hukumnya adalah al-jawazu ittifaqan, ya, ittifaqan bainal ulama. Baik, yang kedua adalah apa hukum mengamalkan hadis dhaif. Jadi kita harus bedakan antara hukum meriwayatkan, yaitu hukum menyampaikan, dengan hukum mengamalkan hadis dhaif. Baik, thaniyan hukmul amali bil hadis dhaif. Ajma'a ahlul ilmi minal muhaddithina wal fuqaha ala annal hadith ala annal hadith dhaifa yu'malu bihi fi fadailil a'mali wat-targhibi wat-tarhibi. Para ulama sepakat dari kalangan ulama hadis atau ulama fikih dan ulama-ulama lainnya bahwa hadis dhaif itu dapat diamalkan, ya, dapat diamalkan di dalam fadailul a'mal, fadilah-fadilah amal, ya, tentang fadilah amal tertentu dan lain sebagainya, ya, wat-targhib, di dalam memotivasi orang untuk berbuat kebaikan, wat targhib, ya, dan apa, menjadikan orang takut untuk berbuat perbuatan yang tidak baik, dosa dan maksiat, ya. Nah, maka artinya apa? Apabila ada hadis-hadis yang dhaif tetapi berkaitan dengan fadilah-fadilah amal, maka boleh kita ambil hadis tersebut. Atau berkaitan dengan targhib, ya, hadis-hadis yang menjadikan kita termotivasi untuk beramal, ya, atau menjadikan kita takut untuk berbuat dosa, maka tidak apa kita mengamalkan hadis ini. Duna ma yata'allaqu bil aqidati bil aqaidi wa ahkamil halali wal haram wal bai'i wat talaqi wan nikah. Tetapi hadis dhaif tidak dapat digunakan sebagai hujjah di dalam akidah, pasal akidah. Ya, karena akidah ini perlu kepada keyakinan, kepastian. Kemudian di dalam hukum halal dan haram. Ya, artinya apa? Kita tidak dapat mengharamkan berdasarkan kepada hadis dhaif. Atau tidak dapat menghalalkan kecuali berdasarkan kepada hadis dhaif. Au al-bay' di dalam praktik jual beli. Ya, artinya apa? Kita tidak boleh mengatakan jual beli ini haram. Ya, kenapa? Karena ada hadis, tetapi hadis tersebut adalah dhaif. Atau at-talaq dan nikah. Nah, maka di dalam wilayah ini itu tidak dapat kita gunakan hadis-hadis dhaif. Nah, maka Sekali lagi bahwa ada kesepakatan di antara para ulama bahwa hadis dhaif itu bisa diamalkan di dalam beberapa tempat, yaitu di dalam ranah tertentu, yaitu di dalam fadilah-fadilah amal, targhib, tarhib dan lain sebagainya. Baik. Wa man nusiba ilaihi al-qawlu bi'adamil 'amali bihi mutlaqan. Baik. Apakah ada orang yang mengatakan atau ulama yang mengatakan bahwa hadis dhaif ini tidak boleh diamalkan secara mutlak? Baik. Ada nisbah, artinya apa? Ada penyandaran, ada riwayat. Ya, ada cerita bahwa ulama ini mengatakan hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak. Tetapi apa? Lam yu'tsar anhum nassun sharihun. Tetapi apa? Tetapi tidak ada nas, tidak ada pernyataan yang sharih yang mengatakan tidak boleh mengamalkan hadis dhaif secara mutlak. Secara mutlak itu apa? Artinya apa? Di dalam baik hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan, baik itu di dalam fadilah amal atau di dalam targhib atau tarhib atau di dalam hukum, di dalam halal haram dan lain sebagainya. Secara mutlak tidak boleh. Nah, maka itu tidak ada pernyataan yang sharih dari para ulama terdahulu. Qala Asy-Syaikh Muhammad Awwamah di dalam kitabnya Al-Hadis Ad-Dha'if, la yujadu nassun ala adami jawazil hadisi ala jawazil amali bil hadis. Maaf. Wa la yujadu nassun ala adami jawazil amali bil hadisid dha'if mutlaqan min imamin mutaqaddimin fi hadzal fann yuqtada bihi. Syekh Muhammad Awwamah ya, di dalam kitabnya Al-Hadis Ad-Dhaif mengatakan bahwa tidak ada nas ini, tidak ada pernyataan yang jelas ya dari yang menyatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan secara mutlak ya. Tidak ada pernyataan dari siapa? Dari para imam-imam terdahulu yang mereka dijadikan sebagai contoh ataupun yang dijadikan sebagai panutan di dalam ilmu ini. Allahumma illa ba'du syuyukh al-mu'asirin. Ya, kecuali mungkin ada beberapa syaikh, ulama mutaakhirin, mu'asirin, ulama-ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad Tahir al-Jazairi, ya. Kemudian Syaikh Ahmad Syakir, kemudian Syaikh Siddiq Hasan Khan, kemudian Syaikh Al-Albani rahimahumullahu jami'an wa man nahwahum. Ah, itu ulama-ulama mu'asirin itu yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan secara mutlak. Nah, tetapi tentu ini bertentangan dengan kesepakatan ulama terdahulu yang menyatakan bahwa hadis dhaif itu boleh diamalkan di dalam ranah-ranah tertentu. Nah, maka ini berbicara tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Tetapi walaupun demikian, walaupun kita mengatakan bahwa para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh diamalkan di dalam fadhailul amal dan lain sebagainya, ya, tetapi bukan berarti tanpa syarat, harus ada syaratnya. Nah, maka syarat-syarat ataupun syurutul amal bil haditsid dhaif an yakuna fi fadhailil amal. Nah, pertama, boleh digunakan di dalam fadhailul amal. Artinya apa? Hadis dhaif ini tidak boleh digunakan secara mutlak. Tetapi harus ada batasan-batasan, ada syarat-syarat. Pertama, dia boleh diamalkan pada fadilah-fadilah amal. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala fil adhkar, ammal ahkamu kal halal wal haram wal bai'u wan nikah wat talaq. Ya. Fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih aw al hasan. Adapun hukum-hukum berkaitan dengan halal haram, jual beli, nikah tolak ya, atau juga mungkin dalam kurung akidah, fala yu'malu fiha illa bil hadis sahih wal hasan. Ya, maka di dalam halal haram dan lain sebagainya yang disebutkan tadi itu tidak boleh diamalkan kecuali hadis yang sahih dan hasan. Baik itu yang sahih li dhatihi atau sahih li ghairihi, atau yang hasan li dhatihi atau hasan li ghairihi, illa an yakuna fihtiyatin fi syai'in min dhalika. Kecuali di dalam hadis dhaif itu ada mengandung kehati-hatian, maka boleh kita ambil ya, tetapi bukan untuk mengharamkan, tetapi untuk ihtiyat. Misalnya apa? Kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dil buyu', misalnya ada hadis dhaif yang menyatakan bahwa praktik jual beli seperti ini itu makruh. awal ankihah atau cara pernikahan seperti ini itu makruh. Nah, maka hukumnya apa? Dan hadis tersebut adalah hadis dhaif. Ya. Seperti kama idza warada haditsun dhaifun bi karahati ba'dil buyu'. Ya, seperti jika ada hadis dhaif yang menyatakan bahwa praktik jual beli seperti ini makruh atau praktik cara pernikahan seperti ini makruh. Nah, maka apa yang kita lakukan? Fa innal mustahabba an yutanazzaha anhu. Maka sebaiknya atau dianjurkan bagi kita untuk menjauhi praktik perbuatan tersebut. Walakin la yajib, tetapi kita tidak wajib menjauhkannya. Kenapa? Karena wajib menjauhkan artinya itu adalah haram. Nah, dan tidak ada dalil sahih dari hadis sahih yang mengharamkan. Ada hadis dhaif saja. Nah, maka di sini kita dianjurkan untuk menjauhinya tetapi tidak wajib menjauhinya. Nah, maka artinya apa? Jika ada hadis dhaif di dalam hal ini, maka boleh kita ambil jika mengandung kehati-hatian. Karena menjauhkan itu lebih hati-hati daripada kita terjatuh di dalam sesuatu yang dilarang di dalam agama. Kemudian yang kedua, alla yashtadda dha'fuhu. Lemahnya ini tidak parah. Ya, tidak terlalu buruk. Ya, seperti apa? Tidak perawinya ini kadzab, muttabil kadzib ini jika mereka seorang diri saja yang meriwayatkan, ya, maka riwayatnya sama sekali tidak boleh diterima. Ka'an yakuna fihi nakaratun fi ma'nahu. Ya, seperti hadis yang di dalam maknanya itu mungkar. Ya, mungkar ini tadi sudah kita jelaskan sedikit bahwa mungkar ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang dhaif kemudian bertentangan dengan riwayat orang yang siqah. Nah, maka tentu hadis yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh orang yang siqah. Sementara hadis ini adalah hadis yang mungkar. Ya. Nah, maka maknanya mungkar, ya, maka ini juga tidak boleh. Au gharabatun syadid atau ada sangat-sangat-sangat gharib. Ya. Sangat-sangat gharib. Artinya apa? Memang hadis ini tidak diriwayatkan kecuali dari orang tersebut. Kemudian orang tersebut adalah orang yang bersifat kadzab atau muttaham bil kadzib. Ya. Nah, maka apa? Syaratnya yang kedua adalah alla yashtadda dha'fuhu. Hadisnya tidak boleh terlalu lemah. Fa yakhruju bihi man infarada min al-kadzabin. Nah, maka apabila ada riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang kadzabin, kemudian dia saja yang meriwayatkan hadis tersebut, tidak ada jalur lain, ya. Ya, kalau ada jalur lain, ya, maka kita akan ambil jalur lain tersebut. Nah, al-muttaham bil kadzabi atau al-muttaham bil kadzib atau riwayat yang diriwayatkan oleh orang yang tersangka berdusta. Au man fahusha ghalatuhu atau orang yang memang sangat sangat buruk hafalannya, ya, kesalahannya sangat sangat sangat besar sekali, sangat banyak sekali. Amma idza kana hadza ad-dha'ifu asy-syadidu lahu syawahidu katsirah tusahihu ma'nahu fa inna dzalika yukhaffifu dha'fahu. Tetapi ya, jika hadis yang sangat lemah ini yang diriwayatkan oleh orang yang kadzab, kemudian diriwayatkan oleh orang yang muttaham bil kadzib, diriwayatkan oleh orang yang fahusha ghalatuhu, ya, kathurat awhamuhu, ya, kemudian riwayat itu ada yang menguatkan, ada syahid yang mungkin membenarkan maknanya, ya, maka ini mungkin akan mengurangi kelemahannya dari dhaif syadid menjadi dhaif sederhana. Ya, jadi dhaif syadid ini bisa terangkat juga. Derajatnya bisa terangkat apabila dia memiliki banyak jalur, ya. Ada torik dan seterusnya sehingga ini akan mengangkatnya menjadi dhaif saja, tetapi tidak mungkin terangkat menjadi hasan li ghairihi atau bahkan tidak akan mungkin terangkat menjadi hadis sahih. Ya. Nah, artinya apa? Hadis-hadis yang dhaif jiddan pun masih bisa diamalkan di dalam hadis-hadis di dalam fadailul amal. Dengan syarat apa? Dengan syarat tidak gharib syadid. Artinya apa? Tidak diriwayatkan oleh orang yang tunggal, orang yang satu, ya, oleh seseorang saja. Tetapi apa? Dia memiliki banyak turuk. Sehingga itu setidaknya mengurangi kelemahannya. Ya, dan membenarkan riwayat-riwayat lain tersebut, membenarkan maknanya. Fa inna dzalika yukhaffifu dha'fahu wa yakhruju an kaunihi munkaran aw la asla wa yukhrijuhu an kaunihi munkaran aw la asla lahu, selama dia tidak, hadis tersebut tidak mungkar, Kalau mungkar ya sudah tidak mungkin diamalkan, ya, tidak mungkin diamalkan sama sekali. Di sini kalau hadis mungkar ini ada yang memang sampai level tidak boleh diamalkan sama sekali, sama seperti maudhu. Seperti nanti akan kita berbicara tentang hadis mungkar ya, dengan contohnya. Nah kemudian syarat yang ketiga hadis dhaif itu boleh diamalkan, an yandarija tahta aslin amin ma'mulin bihi. Nah jadi hadis dhaif ini harus yandarij, harus masuk di bawah naungan asal ya, di bawah naungan dalil umum yang telah diamalkan ya, telah diamalkan oleh para ulama. Au qa'idatin kulliyah, atau berada di bawah naungan kaedah-kaedah kulliyah ya. Jadi hadis tersebut memang harus memiliki asal, harus memiliki landasan, harus memiliki rujukan ya, sumber. Baik. Fayakhruju bihi ma yukhtara'u wa yukhtalaq. Nah maka ini syarat ini akan mengeluarkan hadis-hadis palsu yang dibuat-buat. Hadis palsu ini memang tidak ada sumbernya, tidak ada landasannya ya, tidak dinaungi oleh dalil umum ya, karena memang dia bukan hadis. Jadi mau nyangkut ke mana? Tidak ada. Ya, bihaitsu la yakunu lahu aslan, karena memang tidak ada asalnya. Ya, tidak ada asalnya. Dia adalah wahmi, sesuatu yang memang hanya berasal dari imajinasi perawi saja yang mengatakan qala Rasulullah, padahal itu adalah ucapan dirinya sendiri atau ucapan orang lain yang dia nisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, syarat mengamalkan hadis dhaif adalah alla yu'taqada 'indal 'amali bihi thubutuhu. Ketika kita amalkan itu, kita tidak boleh memastikan bahwa hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena nisbahnya tadi, penyandarannya itu pun sudah dhaif. Maka tidak boleh kita pastikan hadis ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal yu'taqadu al-ihtiyat. Tetapi di sini kita harus meyakini kehati-hatian. Ya. Li'alla yaitu apa? Kita harus berhati-hati supaya apa? Li'alla yunsaba ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqulu, supaya tidak dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak pernah diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu di antara adab di dalam meriwayatkan hadis dhaif itu, kita tidak boleh mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tetapi sebaiknya kita mengatakan ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala kadza au uthira anhu kadza ya, au hukiya anhu kadza ya, yang penting menggunakan sighah tamrid ya, jangan kita menggunakan sighah jazam ya, karena jazam itu artinya kita memastikan nisbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak masuk di dalam ancaman man taqawwala alayya ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik, itu berkaitan dengan hukum mengamalkan hadis dhaif. Kemudian syarat-syarat ya boleh mengamalkan hadis dhaif. Kemudian salisan, hukmul amal bil hadithid dhaif, masih berkaitan dengan hukum mengamalkan hadis dhaif. Ya, tetapi ini ada qaid tertentu, yaitu apa? Idza talaqqathu al ummatu bil qabul, apabila semua ulama, ummah di sini yang dimaksud adalah ulama tentu. Ya, jika semua ulama telah menerima hadis tersebut. Artinya apa? Ada hadis dhaif, memang disepakati hadisnya dhaif, tetapi kok semua ulama menerimanya, mengamalkannya bahkan menjadikannya sebagai sandaran hukum, seperti akan kita sebutkan contoh-contohnya nanti. Taib, i'lam anna al-hadits ad-dha'if idza ajma'at al-ummah 'ala tasdiqihi. Ah, jika ketahuilah bahwa jika ada hadis yang dhaif tetapi ulama ijma', sepakat ya, ada konsensus di antara ulama membenarkan hadis tersebut. Ya, wa talaqqathul kaffatu bil qabul, dan semua ulama menerimanya. Fa inna dhalika yadullu 'ala sihhati al-hadits 'indahum. Nah, maka itu menunjukkan bahwa hadis tersebut menurut mereka sahih, walaupun mungkin sanadnya tidak sahih. Ya. Wa in lam yathbut min jihatil isnad, walaupun mungkin dari sudut isnad tidak sahih. Nah, tidak sahih. Nah, maka apa hukumnya? Fayajibu wal halatu hadhil amal bihi. Nah, maka dalam kasus seperti ini kita wajib mengamalkan hadis tersebut, walaupun hadis tersebut adalah hadis dhaif. Kenapa? Karena para ulama sendiri yang membawa agama ini kepada kita, yang tentu mereka lebih berhati-hati di dalam agama, itu mereka terima hadis ini. Ya, bagaimana mungkin kita yang mengikuti mereka kemudian tidak menerima hadis ini? Nah, kenapa? Li'anna ijma'al ummati 'ala qabulihi aqwa fil dalalati 'ala sihhati min al isnadi nafsi. Kenapa? Karena penerimaan para ulama ya terhadap hadis tersebut itu memiliki dalalah, ya, menunjukkan kesahihan lebih kuat dari sanad itu sendiri. Jadi penerimaan semua ulama itu lebih kuat dari sanad itu sendiri, ya, di dalam menunjukkan kepada kesahihan hadis. Nah, kenapa? Fa innaha ma'sumatun fi ijtima'iha 'anil khata'. Kenapa? Karena umat di dalam secara majmu', ya, di dalam kemajmu'an mereka itu maksum dari kesalahan. Artinya apa? Tidak mungkin ulama ini sepakat membenarkan sesuatu yang salah. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjamin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah." Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kesesatan. Artinya apa? Tidak mungkin umat ini sepakat membenarkan sesuatu yang salah. Nah, maka ketika ada yang mungkin secara dari sudut sanad hadis ini tidak sahih, kemudian dibenarkan oleh ulama dan mereka semua sepakat, nah maka ini menunjukkan kepada kebenaran hadis tersebut dan bahwa mereka benar di dalam sikap mereka tersebut. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memaksumkan mereka, memelihara mereka dari kesalahan di dalam kemajukan mereka. Walaupun mungkin secara individu itu tidak maksum, tetapi secara kolektif itu mereka maksum. Wa huwa alladhi ashara ilaihi al-imam at-Tirmidzi fi sunanihi haitsu katsiran ma yahkumu bi dha'fil hadits thumma yu'aqibuhu bi qawlihi wal 'amalu 'ala hadha inda ahli al-'ilmi. Dan itu banyak kita temukan di dalam kitab Sunan Imam Tirmizi. Nah, di mana jika ada hadis-hadis dhaif, beliau sering kali mengatakan hadzal hadis dhaif. Ya, hadis ini memang dhaif. Wal 'amalu 'inda hadha wal 'amalu 'ala hadha inda ahli al-'ilmi. Tetapi apa? Semua ahli al-'ilmi mengamalkan kandungan hadis dhaif ini. Ya. Nah, maka hal-hal yang seperti ini ataupun hadis-hadis yang seperti ini itu kita wajib mengamalkannya. Ya, kenapa? Karena kita mengikut kepada para ulama. Qala al-Imam al-Khatib al-Baghdadi fi al-Kifayah wa qad yustadallu aidan ala sihhatihi ay al-hadith bi an yakuna khabaran an amrin iqtadahu nasul Quran. Nah, Imam al-Khatib di dalam al-Kifayah mengatakan qad yustadallu. Artinya apa? Terkadang kita dapat membuktikan kebenaran hadis itu dengan beberapa cara. Di antaranya adalah bi an yakuna khabaran, bahwa hadis ini, riwayat ini, an amrin iqtadahu nasul Quran, yakni sejalan dengan apa yang disebutkan oleh nas Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Quran. Artinya apa? Makna hadis ini benar, ya, bukan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Aw sunnah al-mutawatirah, ya, atau tidak bertentangan dengan sunnah mutawatirah, senada, selari, sejalan. Au ajma'atil ummatu ala tasdiqihi. Artinya apa? Di antara cara untuk membuktikan, mengetahui kebenaran hadis tersebut adalah apa? Ijma' al-ummah ala tasdiqihi. Di mana ada kesepakatan, ada konsensus dari umat membenarkan hadis tersebut. Au talaqathu al-kaffatu bil qabul, atau semua ulama itu menerima hadis tersebut, wa amilat bimujibihi li ajlihi. Ya, maka karena mereka menerima hadis tersebut, maka mereka mengamalkannya. Nah, maka ini pernyataan Imam Al-Khatib. Berarti ada cara lain untuk mengetahui kesahihan hadis, yaitu apa? Ada ijma. Ya, bahwa selain melihat kepada kejujuran perawi, ya, kemudian kebenaran perawi, ya, kredibilitas perawi, ada juga cara lain, yaitu apa? Melihat kepada ijma ulama di dalam mengamalkan hadis yang dhaif tersebut. Wa qala aidan fil faqih wal mutafaqih. Beliau juga menegaskan hal itu di dalam kitabnya Al Faqih wal Mutafaqih. Ba'da an dzakara hadits ba'ts Mu'adz radhiyallahu anhu ila al Yaman al mutakallam fi isnadihi. Setelah beliau menyebutkan hadis Sayyidina Mu'az ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, dan hadis ini adalah hadis yang memang dikritik, Ya, karena di situ ada perawi yang mubham, ada perawi yang tidak dikenal. Dan tadi kita mengatakan bahwa perawi yang majhul, yang mubham itu juga akan menjadikan sanad hadis itu menjadi dhaif. Tetapi apa beliau, apa komentar beliau? Ala anna ahlal ilmi qad taqabbaluhu wahtajju bihi. Tetapi hadis yang dikritik oleh para ulama, ya, bahkan dihukum dhaif oleh para ulama karena perawinya yang mubham ini, itu diterima oleh semua ulama. Bahkan apa? Bukan hanya diterima, dijadikan sebagai hujjah, landasan hukum. Nah, yaitu apa? Hujjah ataupun dalil tentang kebolehan ijtihad. Ya, qiyas. Nah, fawaqafna bidzalika ala sihhatihi indahum. Nah, ketika mereka mengamalkan hadis ini, itu menunjukkan dengan demikian kita dapat mengetahui bahwa hadis ini menurut mereka sahih. Kama waqafna ala sihhati qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita juga mengetahui kesahihan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wasiyata li warith, yang walaupun secara sanad ini Imam Syafi'i mengatakan la yathbut, ya, tidak sahih, tidak sahih sanadnya, tetapi semua ulama mengamalkannya. Hadis yang Sayyidina Mu'az tadi, semua ulama madzhabul arba'ah itu menjadikannya dalil, menjadikannya sebagai dalil di dalam ijtihad, ya. Kemudian apa? Wa qauluhu fil bahri, tentang hukum air laut. Huwa at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ini juga hadis dhaif. Dhaifnya kenapa? Dhaifnya ada ittiraf di dalam sanadnya. Tetapi para ulama menerimanya, bahkan semua ulama itu sepakat bahwa hadis ini diamalkan, bahkan dijadikan sebagai landasan hukum di dalam kesucian air laut dan apa yang bangkai, ya, ikan yang mati di laut itu semuanya halal, suci. Ya. Walaupun hadis ini dari sudut sanad itu dhaif, tetapi mereka sepakat menerimanya. Ya. Wa qalu idza ikhtalafa al-mutabayyi'ani fi ath-thamani wa sil'atu qa'imah tahalafa wa taradda. Juga ada hadis dhaif, yaitu apa? Apabila dua orang yang berjual beli bersengketa, berselisih, ya, di dalam harga barang tersebut, sementara barang masih ada, tahalafa, maka mereka bersumpah demi Allah harganya sekian. Pembeli juga mengatakan demikian. Ya, maka apa? Tahalafa, mereka berdua bersumpah, kemudian apa? Mengembalikan barang. Ya, yang satu mengembalikan barang, yang satu lagi mengembalikan harta ataupun uang. Wa qauluhu ad-diyatu 'alal 'aqilah. Ya, kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam yang juga nisbahnya dhaif, tetapi para ulama membenarkannya, ad-diyatu, bahkan menerapkannya di dalam hukum, ad-diyatu 'alal 'aqilah, bahwa dia, yaitu sesuatu yang dibayar oleh orang yang telah membunuh, itu dibebankan kepada keluarga dari pihak paman. Ya. Wa in kanat, beliau mengatakan apa? Wa in kanat hadhil ahaditsu la tathbutu min jihatil isnad, walaupun semua hadis ini memang dari sudut sanad itu tidak sabit, tidak sahih, lakin lamma talaqqathul kaffatu 'anil kaffah ghanu bi sihhatiha 'indahum am talabil isnadilaha. Tetapi karena hadis ini diterima oleh al-kaffah, oleh semua ulama, dari banyak ulama, ya, dari al-kaffah adil kaffah, dari seluruh ulama ghunau, maka itu sudah cukup untuk menunjukkan kesahihan hadis ini menurut mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi, ya, ghunau bi sihhatiha 'indahum an talabil isnad, itu sudah cukup bagi mereka sehingga tidak perlu lagi untuk mencari sanadnya. Nah, maka hadis-hadis seperti ini hukumnya apa? Hukumnya wajib kita amalkan, mengikut kepada para ulama. Kemudian qala mithlu Ibnu Abdul Bar, dan bukan hanya Imam Al-Khatib saja yang mengatakan hal demikian. Tetapi itu juga diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhidnya. Ba'da an dzakara ahaditsa hakama al-ulama 'alaiha bidh-dha'fi. Setelah beliau menyebutkan hadis-hadis yang dihukum oleh ulama sebagai hadis yang dhaif, walakin talaqqahu bil qabul, tetapi diterima oleh para ulama. Beliau mengatakan apa? Wa mithlu hadhil athar, ya, dan asar ataupun riwayat-riwayat seperti ini, allati qad ushtuhira 'inda jama'atin minal ulama'i, yang telah masyhur di kalangan para ulama, istifadatan, artinya apa? Sudah diterima, menyebar di kalangan ulama dan diterima, yakadu yustaghna fiha 'anil isnad. Ini hampir kita tidak perlu lagi kepada sanad. Ya, artinya apa? Kita tidak perlu lagi membuktikan kebenarannya melalui sanad. Cukup penerimaan pembenaran para ulama tersebut itu sudah cukup. Kenapa? Li'anna istifadataha wa syuhrataha 'indahum aqwa minal isnad. Karena kemasyhurannya, di kalangan mereka. Kemasyhuran di sini bukan hanya maknanya masyhur dikenal oleh mereka, tetapi apa? Sudah diamalkan oleh semua mereka, itu sudah cukup, bahkan itu lebih kuat dari sanad itu sendiri. Ya, nah, maka ini pernyataan Imam Ibnu Abdul Barri di dalam kitab At-Tamhid. Wa khulasatul qaul, intinya adalah di dalam masalah hukum mengamalkan hadis dhaif apabila diterima oleh semua ulama, annahu yajibul amal bil hadis dhaif. Ha, jadi ada hadis dhaif yang wajib kita amalkan. Nah, yaitu apa? Jika hadis dhaifnya itu dari sudut sanad, idza talaqqathul ummatu bil qabul, apabila ulama semuanya itu menerima hadis tersebut, membenarkan hadis tersebut, maka kita wajib mengamalkannya. Ya, tidak boleh mukhalafah, tidak boleh syadz, menentang para ulama di dalam hal ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlu dzikr, dan ahlu dzikr di dalam hal ini adalah para ulama syariah. Wa amilat bumi bimujibihi, dan oleh sebab itu juga mereka mengamalkan hadis tersebut. Li'annahu fi martabatil hadithis sahih. Kenapa? Karena hadis yang dhaif ini jika diterima oleh para ulama, bahkan diamalkan oleh para ulama, itu sama kedudukannya dengan hadis sahih. Kama dalla alaihi qawlul khatibi wa ibni Abdul Barri, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khatib dan Ibnu Abdul Barri, dan selain mereka yang tidak kami sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah ikhwatal iman, itu pembahasan kita kali ini berkaitan tentang hukum meriwayatkan hadis dhaif, kemudian hukum mengamalkan hadis dhaif secara umum, kemudian hukum mengamalkan hadis dhaif apabila diterima oleh para ulama. Nah, maka hadis dhaif itu ada yang haram diamalkan, yaitu apabila bertentangan dengan agama, yaitu apabila dia maudhu, dan ada yang makruh, ya, dan ada yang bahkan ada yang wajib kita amalkan hadis dhaif.